latine service de Bac Moukala, Mote Maya Mama Berthe, Berthe Ndari, Bébétine, oh divin, Kitoko, Kitoko Mingi, audition bouquet bouquet. Zoloka moana etike, etike atata, ngana zanga tata. Nazangi mobuti nga nazangi mobokuyo Mawa kasi yengolo ayebi kota la makamo Ayebi kota laka alaki sivandela Ateli misi pojo misi samondo Nazalaka nanga alanganze mbubato nyosoba yebi Oyo amona kanga soba ayoka kakaka Aloba mingite bako kanisanga yuma Nazali peko kama homo kilimbo ya bako Mindondo Nasala mpebo lamu bako monanga yizoba Aloba mingite bako kanisanga yuma Nazali peko kama homo kilimbo ya bako Komplike Nazali kobanga kobanga Nasala pebo la mbako mona ngayizoba Naloba mlingite bako kanisa ngayiuma Nasale mpeko kama homo kilingo ya bato Mindondo Nasali kobanga kobanga kobanga Mwakili bango balukeli nga makamo Ona chinao aye Nizala kambe boye homo kilingo Kasimo kasi ya papa Eutaka pena Sita Vittori, Walbert Bianza, Yahidika, Kitiba le cordonnier. Awakona sangi beba neko, bena sangi mogo chitata, chilelo yo. Shalom, I am Manakaja, ABBC. Farah.